simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang kusembunyikan, yang kau lihat pada semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya sempurna yang kau rindukan. Ku tanpa pura-pura ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku ketika ku datang apa adanya. Kan ku lihat kau apa adanya, di sanalah kan ku terima datang padamu, Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya hatiku.